بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Kemudian, ini yang banyak di masyarakat, yaitu orang-orang yang memiliki pola pikir mengambil selain daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bilang lebih khusus apa? Pola pikir. Karena tidak ada orang Muslim yang terang-terangan yang mengatakan bahwasanya, oh petunjuknya, ya, daripada orang Yahud maupun Nasara ataupun orang-orang di luar Islam itu lebih baik. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi secara tersembunyi, secara terselubung, secara tersirat bahwasanya orang-orang Muslim ada yang mengambil daripada milahnya orang-orang Yahud dan Nasara. Sebagaimana hadis yang senantiasa kita ungkapkan, la tatabi'anna sunanakana man qablakum sibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in hatta tadkhulu az-zuhra dha'bin fatabi'tumuhun. Banyak orang terperangkap ke dalam menganggap bahwasanya ada petunjuk selain daripada petunjuk Rasul yang dia lebih baik. Sehingga ketika dia mendapatkan permasalahan hidup, dia merujuk kepada selain daripada petunjuknya Rasul. Ketika dia ingin membangun hidupnya, dia beralih kepada petunjuk selain daripada Rasulullah SAW. Padahal dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasannya umat ini pasti akan mengikuti umat-umat sebelum mereka, yaitu Yahud wa Nasara, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ke lubang biawak, mereka pun ikut. Dan ini tidak disadari. Ya, anda melihat bagaimana acara-acara TV yang dimasukkan oleh orang-orang Yahud wa Nasara, yang dia merusak daripada akidah maupun adab daripada kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin. Ini merupakan apa? Bentuk daripada seseorang mengagungkan petunjuk selain daripada petunjuk Rasul. Dan kita lihat bagaimana semua produk yang asalnya dari sana dimasukkan semua, sehingga kaum muslimin merasa bahwasanya tren yang paling tinggi itu adalah yang ada di media-media yang ada itu. Sehingga apa? Dia meninggalkan yang mengatakan bahwasannya petunjuk Rasulullah SAW ini adalah ketinggalan zaman. Petunjuk Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang tidak mencocoki zaman dan buat kemunduran. Atau dijelaskan, dia meyakini bahwasanya hukum Islam ini tidak sesuai, tidak pantas daripada zaman sekarang ini. Dan Islam dianggap bahwasannya dia termasuk menyebabkan kemunduran kaum muslimin. Kalau kamu baca kitab saja, kamu tidak akan bisa memiliki prestasi di masyarakat. Prestasi apa yang kita inginkan? Kalau kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat, prestasi apa yang kita inginkan? Apakah membangun gedung yang tinggi? Ataukah kita memiliki kecanggihan? Ya, pesawat yang paling canggih? Prestasi apa yang diinginkan? Bahwasanya prestasi yang benar, yafidina azakumullah, disebutkan adalah ketika seorang mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana kita mengajak saudara kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Karena Allah menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuzzi'a 'an-nari wa udkhilal jannah faqad faza. Allah menyebutkan di sini apa? Faqad faza. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan merasakan mati. Kemudian barang siapa nanti di yaumul qiyamah dia masukkan dalam surga, kemudian dia dijauhkan dari neraka, Allah menyebutkan apa? Faqad faza. Ini loh kesuksesan kita. Kalau hanya cuma bangunan yang besar, bangunan yang tinggi, atau mungkin pengikut yang banyak, tapi di dalamnya ada kemaksiatan-kemaksiatan yang terselubung, ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, ada campur aduk antara yang hak dan batil, maka apa? Ini bukan sukses. Tapi apa? Bisa-bisa itu adalah menyebabkan kerusakan. Antum tidak lihat bagaimana F-16 mengobom Irak, F-16 mengobom Afghanistan, itu kesuksesan. Apakah itu ya yang diinginkan oleh kaum muslimin? Kan tidak. Lebih baik kita mungkin naik kuda, tapi kehidupan bernegara atau sesama tetangga itu adalah kehidupan yang saling menghormati, berjalan di atas akidah yang benar, berjalan di atas amal yang benar, kemudian saling memiliki adab-adab yang baik. Tidak ada di sana melainkan ucapan apa? Assalamualaikum. Tapi antum melihat bagaimana di luar kaum muslimin, ya kalau ada orang yang apa nih yang pakai jenggot, apa yang dia persangkakan? Atau mungkin pakai cadar, wah zaman gini pakai cadar sudah mundur ini zaman, ya. Kenapa enggak pakai onta saja dia pakai mobil atau dia, ya. Maka kalau seseorang meyakini bahwasanya agama Islam tata caranya itu menyebabkan kemunduran saja, ya. Atau dia meyakini bahwasanya tidak sesuai dengan zaman, ini bisa apa? Bisa menyebabkan seseorang keluar daripada Islam, ya. Karena apa? Dia menganggap ada sesuatu yang lebih tinggi daripada yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya para raja itu kalau tahu bagaimana nikmatnya, ya, para thalabul ilmi memegang sunnah-sunnah Rasulullah Sallam, ya, mereka akan merebut dari kita, mereka akan menyambuk dari kita, padahal mereka memiliki kekayaan yang berlimpah. Apa artinya kekayaan? Yang disebutkan yauma la yanfa'una malun wala banun illa man ata Allah bil qalbin salim. Kekayaan itu semuanya kalau tidak diarahkan kepada jalan Allah atau anak-anak yang banyak, tidak ada manfaatnya. Malah menjadi fitnah bagi kita semua. Dan ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Rasul menyebutkan apa? Inna mimma akhafu 'alaikum min ba'di ma yaftahu 'alaikum min syahrati dunya wa zinatiha. Yang paling aku takutkan pada kalian itu bukan kemelaratan, bukan kemiskinan, tapi yang kami takutkan adalah kalian dibukakan daripada dunia, ya, kemudian perhiasan dunia. Ini yang ditakutkan. Kalau orang melarat, ya, kena musibah, dia pasti berdoa kepada Allah, ya. Bahkan Rasul menyebutkan mayyurjullahu bi khairan yusib minhu. Kalau dia menghendaki kebaikan Allah, itu ditimpakan ujian-ujian. Dan kebanyakan orang yang mendapat hidayah seperti ini, ditimpakan apa? Ujian-ujian. Nah, ikhwani fillah na'azakumullah, mereka yang tidak mempelajari ilmu, mereka yang tidak mempelajari Quran dan Sunnah, jelas mereka enggak mampu dan enggak akan bisa berjalan di jalan Rasul. Maka niscaya mereka akan menyesal yaumul qiyamah. Niscaya mereka akan berkata dengan kalimat yang Allah katakan, yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Duhai kiranya aku menjalani jalan Rasul, niscaya aku akan selamat. Sampai dia menyesal, wahai kiranya aku dulu tidak mengambil fulan sebagai temanku, sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang peringatan kepadaku, setelah datang hidayah kepadaku. Khonibrina azakumullah, berarti yang digambarkan adalah penyesalan orang yang tidak mau menjalani jalan Rasul, enggak mau mempelajari dan mengerti tentang Quran wa Sunnah karena terbawa oleh teman-temannya, karena terbawa oleh orang-orang yang di sebelahnya, oleh orang-orang yang dekat dengannya, maka mereka menyesal. Dan Allah katakan tentang mereka, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Man abghadha shay'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafar. Barang siapa yang membenci shay'an, barang siapa yang membenci sesuatu, sedikit saja berarti ya, dari apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia beramal dengannya sebagiannya, faqad kafar, dia kafir. Ini wafidina asabullah. Sampai Rasul menyebutkan apa? Man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka, membenci dari sunnahku, bukan termasuk kelompok. Dan ini banyak sekali. Jadi kaum muslimin yang mereka ya mungkin karena latar belakangnya tidak tahuan, atau latar belakang dari ikut-ikutan dan lain sebagainya, ya nanti hukumnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diketahui bahwasanya membenci sedikit saja dari sunnah, ya ibu-ibu ini ya, biasanya saya itu enggak suka kalau dibahas masalah poligami. Sudah kita suka sajalah, walaupun nanti mampu tidak mampu itu urusan nanti, kan gitu. Yang penting kalau dibahas poligami suka saya. Ada loh, ya, sebagian ibu-ibu yang mengingkari dari sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ini perintah juga dalam Al-Quran. Ya, sudah suka saja. Ya, nanti kalau emang apa tidak mampu urusan belakang. Kalau mampu, ya itu berarti rezeki buat suaminya. Tidak ada ketawa kalau dia tidak boleh kami. Ya. Kalau dibahas masalah yang kencang-kencang biasanya ngantuk gitu. Kalau poligami langsung senyum semua. Allah salam. Nah, ini wafidina azakumullah. Yaitu membenci sesuatu dari apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ini bagian daripada kekafiran yang menyebabkan seseorang ini keluar daripada Islam.